Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa tanwil ha'idhu raf'a hadathil haydi, falau nawat raf'al janabati muta'ammidatan lam yasih, kama lau nawal junubu raf'al haydi, wa in ghalatat soha ghusluha, zakarahu fi syarhil madhab. Watanwi an nufasa rafa hadatsin nifas falau nawat rafa hadatsil haidi qala ibnu rafa'ah la yasih rifa'ah qala ibnu rifa'ah la yasih wa qala isna'i yanbaghi an yasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alkarim wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjut kajian kifayatul akhyar insyaallah ikhwah. Qala al-muallif rahimahullah qala al-syarih rahimahullah wa tanwi al-haidu raf'a hadatsil haid. Nah, di sini masih kita berkaitan dengan masalah niat. Al-haid itu sebutan untuk perempuan yang haid. Dia tanpa perlu pakai ta' marbutah. Seperti hamil. Ya, hamil, haid itu tanpa tak, ya. Karena tidak mungkin kecuali pasti perempuan dan khalas itu tidak memerlukan tak lagi. Haid itu perempuan yang haid. Enggak ada laki-laki yang haid. Kemudian hamil perempuan yang hamil. Perempuan yang haid meniatkan apa? Raf'a hadatsil haid. Ketika mandi nanti mandi haid meniatkan menghilangkan hadats haid. Falau nawat raf'al janabati muta'ammidatan lam yasihha gitu. Kalau misalnya dia meniatkan menghilangkan hadas junub, sengaja dia meniatkan itu, maka tidak sah mandi haidnya. Jadi mandi haid itu setelah dia merasa apa? Terputus dari darah haid, ya kan? Segera dia mandi haid. Jika dia menyangka bahwa saya betul-betul sudah terputus, kemudian dia mandi haid. Di sini niatnya apa dia? Niatnya menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas haid. Ya, niatnya di hati ketika dia sebelum mandi itu. Kalau sengaja dia niatkan untuk menghilangkan junub, sengaja dia kayak gitu, maka dia main-main ini, maka tidak sah. Kama lau nawal junubu raf'al haid. Dan sebaliknya, kalau seorang yang junub, dia meniatkan apa? Menghilangkan haid. Dan itu yang junub laki lagi. Gimana? Ya. Ini yang seperti ini memang sebenarnya para ulama terlalu dakik dan detail dalam masalah ini. Tapi gak masalah. Ya, karena mereka berusaha betul-betul bagaimana merangkai ilmu ini dengan kedisiplinannya. Yaitu niatan harus benar. Kalau seseorang dia junub, maka niatlah mandi junub. Atau menghilangkan hadas besar. Atau menghilangkan hadas gitu aja. Atau dia niatkan mandi junub istilahnya. Ya khalas. Tapi kalau dia dalam hati kemudian mengatakan, saya mau mandi haid ah. Atau mandi nifas. Apa coba ya Allah? Main-main. Ya. Wa in ghaliqat. Ya, kalau dia salah. Salah dalam hatinya gitu loh, salah, enggak maksud gitu, ya. Sah ghusluha, maka sah mandinya. Mungkin kita enggak kebayang ikhwan, karena kita enggak pernah haid, ya enggak. Tapi kalau antum jadi perempuan, mungkin bisa ketukar kadang-kadang, ya enggak. Bisa ketukar. Ya sesuatu yang, ya Allah, masya Allah, aduh luka anak kekupas. Ya. Anak garuk-garuk ke anak kekupas. Kalau misalnya ini sesuatu yang tidak terjadi pada kita, kadang kita enggak tergambar. Tapi sesuatu yang biasa terjadi pada kita, kadang-kadang bagi orang lain mungkin enggak tergambar, bagi kita terjadi. Misalnya kadang-kadang Subhan Rabbil Azim dengan Subhan Rabbil A'la. Mungkin enggak ketukar tuh. Mungkin enggak ada masalah ketukar itu. Karena antum enggak sengaja. Lagi pula jumhur ulama mengatakan itu sunnah, tidak wajib. Subhan rabbil azim di ruku, subhan rabbil a'la di sujud. Itu jumhur ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Ya, selain tidak masalah kalau salah, selain itu pula tidak wajib. Nah, jadi perempuan itu mungkin karena dia sering haid. Ya, bukan sering haid, maksudnya tiap bulan memang haid, gitu kan? Rutin siklusnya seperti itu. Akhirnya dia ketukar suatu ketika junub, dia ketukar, maksudnya salah niat gitu loh. Karena agak terjadi distorsi ingatan gitu. Maka dia mandi. Dia nyana mau mandi junub gitu. Maka dia niatin junub. Enggak sengaja. Maka padahal dia harusnya mandi haid. Maka karena ketidaksengajaan ini, wallahu a'lam, insyaallah tetap sah mandinya. Lagi pula sebenarnya masalah niat ini insyaallah dia sudah meniatkan kok, setelah terputusnya dari haid dia niatkan nanti mandi haid gitu. Tapi pas mau mandinya malah dia niatin mandi junub. Itu bisa terjadi kesalahan niat di hati, tapi tidak masalah insyaallah. Ya. Pun begitu kalau misalnya yang lebih sahih, pada salat pun kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita udah jalan ke masjid pengen sholat apa? Zuhur atau sholat zuhur. Tapi ternyata pas mau sholat, kita dalam hati tiba-tiba meniatkan sholat asar karena gak sengaja, karena rasanya kayak asar gitu. Ya, itu tetap sah insyaallah. Tetap sah. Ya. Tetap sah. Karena di sini tidak ada kesengajaan. Adapun kalau antum sengaja, ya, ini sholat zuhur, tapi sengaja antum ubah, ya, sholat subuh, ini bercanda sama Allah ini namanya, maka tidak sah sholatnya, ya, gitu. Taib. Kemudian wa dzakarahu fi syarh al-muhadzab, dalam kitab al-majmu', syarh muhadzab itu al-majmu'. Wa tanwi an-nufasa'u raf'a hadatsin nifas. Nufasa jamak dari nafs. Masa nafs? Jiwa dong. Nafis? Nafas? Nafas nama kiper. Hah? Ya kan? Walaupun dicadangin terus, ya kan? Apa dong? Iya, orang nifas. Perempuan-perempuan nifas. Apa nafsu? Coba antum cari ya. Tapi apakah nufasa itu jangan-jangan dia mufrad? Mufrad mungkin. Atau nanti antum cari ya. Perempuan yang nifas. Apa? Nifas maksudnya, perempuan nifas. Habis lahiran nifas. Itu setelah dia selesai nifas, baik selesai sebelum waktu maksimal atau selesai karena sudah masuk waktu maksimal. Berapa maksimalnya, Pak? Nifas berapa maksimalnya? 40. Ya, 40 harian, bukan 40 bulan. Panjang banget dia enggak sholat-sholat nanti. Kafir nanti lama jadinya. Ya 40 harian. Ya, dibatasi sebagian ulama 40 harian. Atau dia sudah terputus dari nifasnya di hari ke-15 misalnya. Maka dia niatkan mandi nifas. Yaitu mandi raf'ul hadath. Raf'ul hadath nifas, yaitu menghilangkan hadath nifas. Kalau nawat raf'u atau raf'a hadatsil haid, kalau dia meniatkan raf', yaitu menghilangkan hadats haid, maka di sini khilaf di antara ulama mazhab. Ibnu Rif'ah mengatakan la ta'ala yasih, tidak sah. Tapi Al-Isna'i mengatakan yan baghian yasih, layaknya sih sahih itu. Alakulah, ini kembali ke yang tadi. Kalau dia enggak sengaja itu sahih kelas. Enggak sengaja sahih. Ya, karena tertukar aja gitu loh. Salah niatan, padahal dia maksudnya untuk nifas. Ya begitu. Baik, istamir. Wa'lam anna taqdima izalatin najasati syaratun li sihhatil ghusl. Falau kana ala badanihi najasatun fa ghuslu badanihi biniyati raf'il fa ghusala badanahu biniyati raf'il hadathi wa izalatin najas tahuru 'anil najas. Wa hal yartafi'u hadatsuhu aidan? Fihi khilaf. Ar-rajih 'inda Rafi'i annahu la yartafi'u hadatsuhu, wa rajih fi ziyadati ar-raudhah annahu yartafi'u hadatsuhu. Wa mitharul khilaf wa matharul, di sini apa, di situ mathar, apa tulisannya, gundul, enggak, ini khata, yang benar adalah wa mansha'ul khilaf, bukan. Ya bisa masar juga bisa, tapi yang sahih adalah wa man sya'ul khilaf. Masar itu yaitu tempat tengkarnya khilaf. Titik tengkarnya gitu loh. Titik perselisihan gitu. Wa man sya'ul khilaf, ya, yang sahih wa man sya' itu titik tumbuhnya perselisihan dari mana, ya. Terus wa man sya'ul khilaf anna al-ma'a halahu quwwatu raf'il hadathi wa izalatin. Sahih. Anna al-ma'a halahu quwwatu raf'il hadathi. Halahu quwwatu raf'il hadathi wa izalatin najas ma'an amla. Thumma inna an-Nawawi fi syarh Muslim wafiqur Rafi'i ala wafaqa Rafi'i ala anna ghuslata la takfi, wallahu a'lam. Jadi tadi ثم إن النووي في شرح مسلمين وافق الرافعي gitu. Ya, itu yang baca yang sahih. Baik, ini ada iskal di sini, ikhwan. Masalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Ya. Menghilangkan najis. Konteksnya apa? Konteksnya ketika antum mandi junub, atau mandi, bukan antum nih, mandi haid, mandi nifas, maka dikatakan di sini taqdima anna taqdima izalatin najasati syartun li sihhatil ghusli. Taqdim artinya apa? Mendahulukan, menghilangkan najis, itu adalah syarat sahnya mandi. Pahami baik-baik. Di sini beliau, dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang memandi haid, orang yang memandi junub, orang yang memandi nifas, itu disyaratkan sebelumnya dia harus mengecek apakah di tubuhnya nempel najis atau enggak. Kalau ternyata ada, maka wajib bagi dia untuk menghilangkan najis tersebut terlebih dahulu. Gitu, paham ya? Nah, paham sampai sini insyaallah. Perempuan yang haid, selesai haidnya, dia wajib untuk menghilangkan bercak-bercak darah yang masih tersisa di kemaluannya. Paham di sini? Begitu maksudnya. Ya. Artinya begini. Kalau ternyata ketika dia meremehkan hal ini, terus mandi, ya. Mandi apa tadi? Mandi haid. Sementara di sekitar kemaluannya itu masih ada bercak-bercak bekas darah haid, yang itu najis kan? Dia mandi, selesai mandi dia masih melihat masih ada bekas darah itu. Maka menurut mazhab ini mandi sah tidak? Tidak sah. Karena dia tidak mendahulukan menghilangkan najis-najis tersebut. Gitu ya? Paham di sini enggak? Nah. Adapun kalau misalnya dia masih ada nih, contoh kasus hal yang sama tapi beda orang. Perempuan ini masih ada bercak-bercak darah di sekitar kemaluannya, darah haid. Dia pun mandi haid tanpa mendahulukan menghilangkan bercak-bercak tersebut. Dia mandi haid, dan di proses mandi haidnya itu dia menghilangkannya dengan air yang sedang dia mandi junub. Paham enggak tentang maksudnya? Jadi menghilangkan berkas-berkas itu di tengah-tengah mandi junub, bukan di sebelum mandi junub. Paham? Apakah sah atau tidak fihi khilaf? Yang seperti ini ada khilaf. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti? Antum sudah dewasa berarti kalau kita. Ngerti? Hah? Antum maha pasti ngerti itu. Udah beranak masa belum ngerti? Udah beranak ini. Antum? Alexi? Kapan? Kapan? Kapan? Andika? Gus? Ya. Gitu. Kita baca. Ulang. Taqdim anna taqdima izalatin najasati syartun li sihhatil ghusli. Taqdim artinya apa tadi? Mendahulukan. Makanya ada jama' taqdim. Salat jama' taqdim itu menjama' di awal waktu dari salat dua salat itu, ya. Izalatin najasah, mendahulukan, menghilangkan najis itu merupakan, nah di sini pahami syarat sah mandi. Syarat sah mandi. Jadi mandi junub antum baru sah kalau najisnya sudah dihilangkan, kalau ada. Setelah saya jima misalnya. Tapi kalau jima insyaallah sih sebenarnya enggak begitu ada najis, ya. Karena yang keluar dari habis jima kan mani. Mani itu enggak najis. Ya qadar gitu, hal yang kotor atau apa. Ya kecuali habis jima ya kencing, nah itu baru. Misal belepotan kencing juga ketika antum habis jima. Ya ini enggak kegambar, cuman bisa aja terjadi barangkali gitu. Seorang jima. Kemudian dia ngompol. Atau gini, jima malam hari. Kan tidak wajib dia langsung mandi junub. Dia tidur. Sebelum tidur dia wudu, tapi qadarullah dia ngompol nih ikhwan ini. Ngompol pas subuh dia mendapati diri ngompol. Ya. Kira-kira belepotan enggak sekitar kemaluannya itu dengan air kencing? Belepotan kan? Dan dia dalam keadaan junub, hadas besar. Maka sebelum sholat subuh dia wajib apa? Mandi junub kan? Wa'alam anna taqdima izalatin najasati syartun li sihhatil ghusli. Ya, mendahulukan menghilangkan najis itu syarat sahnya mandi. Ya enggak? Maka kalau kemudian dia gitu. Mandi tanpa menghilangkannya, maka dikatakan di sini falau kana ala badanihi najasah. Kalau misalnya di badannya ada najis, ya. Paham? Tadi ya, di badannya ada, di selangkangannya ada najis, kencingnya. Fa ghassala badanahu bi niyyati raf'il hadatsi wa izalati najas. Dan kemudian dia mencuci badannya kan namanya mandi kan ya. Nah, niatan dia mandi itu dia tahu ada banyak bekas air kencing di sekitar kemaluannya. Ya. Dia niatkan dengan mandi ini dua hal sekaligus, yaitu raf'ul hadats wa izalati najas. Menghilangkan hadats besar junub dan menghilangkan apa? Najis kencing yang belepotan di selangkangannya. Paham enggak di sini? Jadi dia mandi itu dengan dua niatan, menjamak dua hal dalam satu niat itu. Maka kata ulama Syafi'iyah, tahura 'anil najis, maka dia suci dari najis. Kalau itu ya, kalau najis hilang suci dari najis. Muskilahnya sekarang adalah dia kan karena enggak mendahulukan menghilangkan najis gitu loh. Paham enggak? Kan kalau normal kita sebelum mandi junub, wah ini masih banyak nih belepotan kencing tadi ngompol. Dibersihin dulu kan? Nah, baru kita mulai mandi junub. Itu yang sahih. Karena itu syarat sahnya mandi junub. Tapi kemudian bagaimana kalau bareng bareng gitu. Ya, yes, bareng aja. Maka kemudian dikatakan dia dihukumi untuk najisnya betul dia suci karena memang hilang itu najis kan ya? Hilang. Wa hal yartafi'u hadatsuhu aidha? Apakah hadasnya itu juga terangkat? Itu masalahnya. Paham Rahmat? Benar paham? Reksi? Hah? Awi? Beneran? Ya, hadasnya terangkat juga enggak? Fihi khilaf. Di sini ada khilaf di antara ulama mazhab Syafi'i. Bagi Rafi'i, walaupun dia enggak masuk sekarang karena ujian nanti, ya. Ar-rajihu inda rafi'i, yang rajih bagi al-imam al-rafi'i, annahu la yartafi'u hadathu. Najisnya hilang, tapi status hadasnya belum hilang. Dia statusnya masih hadas. Ingat, hadas itu status diri seseorang, berhadas atau tidak. Adapun najis itu dilihat dari eksistensi najisnya, bukan dari status diri, ya. Begitu. Tapi kemudian warrajihu fi ziyadati raudhah. Ini kitabnya Imam Nawawi, ya, kitab Raudhatut Thalibin yang ditambahkan oleh Imam Nawawi. Asli kitabnya Rafi'i Asy-Syarhul Kabir, kemudian diringkas oleh Al-Imam Nawawi dan ditambahkan sedikit oleh Imam Nawawi, itu disebut kitab itu jadinya Raudhatut Thalibin. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan annahu yartafi'u hadatsuhu, bahwasanya hadatsnya dia terangkat. Jadi khilaf di antara dua ulama besar mazhab Syafi'i. Bagi Imam Rafi'i, ya, yang biasa duduk sini nih, ya, itu orang ini tidak sah mandi junubnya. Kenapa? Karena dia pertama tidak mendahulukan menghilangkan hadas, menghilangkan najisnya. Kedua, dia meniatkan air tersebut untuk dua hal, yaitu menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Bagi Imam Nawawi, dia sah mandi junubnya. Faham, ikhwan? Nah, kemudian dikatakan di sini, wa man sya'ul khilaf. Man sya', tempat tumbuhnya khilaf. Kenapa bisa terjadi khilaf? Ya, maka makanun nas'ah, tempat berkembangnya khilaf. Sumber khilaf ini di mana? Di masalah annal ma, masalah air. Air itu hal lahu quwwatu raf'il hadatsi wa izalatin najasi ma'an am la? Ya. Jadi penyebab perselisihan akan hal ini, titik atau poin perselisihannya, akarnya dari apa? Akarnya dari pertanyaan, apakah air itu memiliki fungsi bisa double untuk menghilangkan hadas sekaligus najis? Nah, itu. Ya. Atau fungsinya cuma satu doang. Kalau enggak menghilangkan hadas, kalau enggak menghilangkan najis. Kalau antum menghilangkan najis, maka tidak otomatis menghilangkan hadas, gitu. Ya. Itu bagi Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir beliau, air di sini fungsinya ya cuman satu toh. Kalau antum fungsinya, walaupun antum niatkan dua, maka yang kena cuman satu, gitu loh. Ibaratnya gini, antum misalnya sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat qadha sholat wajib misalnya, paham gak? Qadha sholat wajib, tadi lupa sholat, tapi sekarang tahiyatul masjid. Maka bagi sebagian ulama apa? Gak bisa, harus salah satunya. Imma itu jadinya tahiyatul masjid, imma jadinya qadha, gitu loh, ya. Nah, begitu juga pemikiran Imam Rafi'i di sini. Air, walaupun diniatkan dua hal, harus kena satunya doang. Ya, dan yang di sini, yang dikalahkan hadasnya, maka najisnya lah yang hilang. Hadasnya belum, mandi lagi, gitu loh. Paham ya? Rahmat, paham? Nah, tapi Imam Nawawi kan mengatakan apa tadi Imam Nawawi? Sah gak? Sah. Berarti pemikiran Imam Nawawi seperti apa? Bahwasanya air ini fungsinya bisa dua sekaligus untuk satu hal, untuk satu niat bisa berfungsi menghilangkan najis sekaligus menghilangkan hadas juga kalau dua-duanya diniatkan, gitu ya. Nah, tapi kemudian kata beliau Taqiyyuddin Al-Husni rahimahullah, thumma inna an-nawawiyya fi syarh Muslimin wafaq ar-Rafi'iyya 'ala anna al-ghuslata la takfi. Tapi kemudian, ya, Imam Nawawi ternyata dalam kitab lain, bukan dalam kitab Raudhatut Thalibin, dalam kitab lain itu Syarah Sahih Muslim, beliau Imam Nawawi menyetujui, apa maksudnya, selaras dengan pendapat Rafi'i bahwasanya mandi, satu mandi tersebut tidak cukup. Ya, begitu. Tapi wallahu alam, yang sahih insyaallah adalah sah kalau kita melihat ke bagaimana mandinya kita, ikhwan. Ya enggak? Karena mandinya kita itu sifatnya airnya mutajaddid, gini loh. Antum kalau mandi junub kira-kira nyemplung ke bak mandi atau gimana? Pakai gayung kan? Ah, pakai gayung, benar? Enggak pakai shower. Enggak ada shower di rumah. Amat kasihan ya. Enggak apa-apa. Ya. Reaksi. Pakai gayung apa pakai sendokan kelelawar? Hah? Pakai gayung, masyaallah. Iya, karena di kontrakan beliau itu Masya Allah, banyak hal yang memusingkan. Ya. Nah, itu kan antum kan pakai gayung ini. Ya. Sekaligus kan pas lagi mandi junub mungkin ya menghilangkan semua ini sekaligus gitu. Tapi kan habis itu antum kemudian ini lagi kan ya? Mutajaddid, apa artinya? Terperbarui gitu. Enggak satu duf'ah, enggak satu apa? Satu duf'ah itu apa namanya? Satu generasi. Apa coba? Enggak kayak antum nyemplung tok gitu loh, beda. Kalau nyemplung itu antum berada di air dah gitu. Jadi airnya itu enggak terperbarui gitu loh. Ya. Kan biasanya gitu. Maka insya Allah sah. Ya. Gimana kalau misalnya pakai shower pun pakai shower sebenarnya terperbarui airnya loh. Beda dengan antum nyemplung ya enggak? Karena kan terus ada ngucur terus airnya gitu loh. Ya kan? Maka Allah alam, semoga insya Allah sah, insya Allah sah. Hanya saja kalau misalnya di sini dalam madhab sepakat mereka kalau misalnya antum menemukan masih najis, ya selesai dari ini masih najis maka Allah alam kalau dalam madhab ini tidak sah, karena antum tidak mendahulukan menghilangkan najis. Karena dikatakan dalam madhab ini syarat sahnya yaitu mendahulukan menghilangkan najis. Ya, gitu. Paham ya sampai sini ya? Baik. Ada soal di sini, Kwan? Enggak ada. Udah berapa menit ini? Berapa menit ini? 28. Bah, masih 28. Masih ada 1 jam lagi. 1 jam yakin, 1 jam. Siapa yang habis ini ke Usman? Antum, belum ujian. Enggak apa-apa ini belajar. Ini baru ojek online yang bagus. Baru mantap ini baru. Jadi jangan terlalu dipanikkan dengan adanya ujian gitu loh. Kebanyakan orang tuh justru dengan paniknya ujian membuat dia kesulitan pas ujian. Nyantai aja. Insya Allah nilai akan ada. Iya. Tenang aja. Antum kan nyari nilai kan? Insya Allah ada nilai itu apapun nanti job, insya Allah ada nilai. Bakal keluar di pengumuman, di rapot ada, benar. Kan yang kita nyari nilai. Iya. Kan gitulah. Makanya ikhwan, antum kok belajar tuh jangan ngejar nilai. Akan repot ketika ujian, ya. Tapi ngejar ilmu. Kalau antum ngejar ilmu, antum belajar tiap hari. Tapi kalau antum ngejar nilai, antum baru belajar pas mau ujian. Ya kan? Begitu. Lanjut, Pak. Enggak apa-apa kan lanjut nih? Rahmat? Enggak apa-apa kan? Oh enggak mau, tetap aja lanjut. Iya. Fadal. Wa isalul ma'i ila usuli syar wal basyrah. Wal basyrah. Yajibu isti'abul badani bil ghusli sya'ran wa basharan sawa'un qalla aw kathura wa sawa'un khaffa aw kathufa wa sawa'un sya'ru ra'si wal badan wa sawa'un usuluhu aw ma istarsala minhu. Qala Rafi'iyu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tahta kulli syaratin janabah. Fabullu asy-syu'ur wa anku al-basharah. Wa hadha hadithun dha'ifun bittifakil huffaz minhum asy-Syafi'i wal Bukhari hatta An-Nawawi. Hatta An-Nawawi. Naam. Yahtajju li dhalika biqoulihi sallallahu alaihi wasallam. Yahtajju. Yuhtajju li dhalika biqoulihi sallallahu alaihi wasallam man taraka mawdhi'a sya'rah. Man taraka mawdhi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilhu yaf'alu bihi kadha wa kadha. Yaf'alu bihi kadha wa kadha minan nar. Qala Ali faman thamma famin thamma adaitu sya'ra ra'si famin thamma adaitu sya'ra ra'si istaba famin thamma adaitu sya'ra ra'si wa kana yujzi sya'rah. Rawahu Abu Dawud walam wa kana yajuzzu sya'rahu yajuzzu sya'rahu wa kana yajuzzu yajuzzu sya'rah. Rawahu Abu Dawud walam yudhaifu fayakunu sahihan aw hasanan ala qa'idatihi wa qala An-Nawawi innahu hasan wa qala Al-Qurtubi innahu sahih. Tayyib, qala al-mu'allif rahimahullah Abu Syuja' wa isalul ma'i ila usulis sya'ri wal bashar. Nah, dalam mandi junub atau mandi haid dan mandi nifas, maka harus terjadi apa? Isal. Wesal. Wesal TV. Kenapa wesal disebut wesal? Karena nyambung. Kena gitu. Ya kan? Ada puasa wesal. Ya. Atau enggak. Udah lama enggak ya? Oh, Masya Allah. Tapi ngerti enggak artinya wesal sebenarnya? Enggak ngerti. Kenapa wesal disebut wesal? Tahu wesal enggak, Ikhwan? Wesal tahu enggak? Oh, enggak tahu. Oh, beda zaman apa ya? Wesal, kiriman uang, wesal gitu. Wesal. Tahu enggak? Wow, milenial banget ini anaknya. Wesal. Jadi nyampe. Maksudnya isol di sini meratakan air sampai ke usul asy'ar wal basharah, usul sampai ke dasar-dasar asy'ar, ya, yaitu dasarnya maksudnya usul, yaitu akarnya, maksudnya akarnya dasar rambutnya. Rambut kan kadang panjang, ya, ada rambut panjang itu. Kalau mandi junub atau mandi haid, atau perempuan kan mandi haid itu, makanya mereka menyebutnya keramas. Ya qirdun dhahab gitu kan. Itu sampai ke akar-akarnya. Ya. Sampai ke bawah-bawahnya itu. Begitu. Jadi jangan cuman apa? Global gitu aja. Ya, kalau misalnya antum panjang rambutnya, maka sangat dianjurkan, bahkan bisa menjadi kewajiban untuk meratakan gitu supaya air itu betul-betul masuk ke semuanya. Nah, isalul ma'i ila usul syari wal basyara. Basyara apa basyara? Kulit. Karena kulit nanti ada kulit yang berlipat-lipat, ya kan ya. Saking gendutnya itu orang. Berlipat-lipat kulitnya itu. Jadi banyak binatang tinggal di dalamnya, ya. Kulit kayak roti gitu, ya. Dibuka gitu, ada binatang ya. Binatang ngumpet, jangkrik, labang, kecoa. Iya, saking apa, berlipat-lipat, jadi banyak binatang yang betah di situ, jarang mandi. Sekali mandi, maka walaupun dia junub, padahal dia yang junub tuh yang junub apa, yang keluar mandi apa, kemaluannya. Tapi tetap ini harus dibersihkan. Iya, binatang-binatangnya harus diusir. Afwan akhi, antum pergi dulu, nanti balik lagi kalau udah mandi, ya. Qala syarih rahimahullah, yajibu isti'abul badani bil ghasli sya'ran wa basyara. wajib untuk meratakan istiab, yaitu meratakan, komprehensif gitu. Makanya kalau misalnya ilmu, istiabul ilm itu artinya memahami ilmu secara komprehensif, secara menyeluruh gitu loh. Ya, istiab. Wajib untuk meratakan badan dengan ghusl. Apa ghusl di sini? Basuhan. Dengan basuhan menunjukkan semuanya kena dengan air yang mengalir, bukan sebatas lembapan, bukan. Sya'ran wa basyara, baik itu rambut, bulu ataupun kulit. Karena sebenarnya sya'ar, bulu itu bagian dari kulit juga dia itu sebenarnya. Sawa'un qalla au kathur, baik itu sedikit atau banyak. Apa yang maksud sedikit atau banyak, ikhwan? Rambut, ya, sedikit atau banyak rambutnya, ya kan? Botak misalnya, tetap harus dia kena, tetap, iya, orang botak. Atau rambutnya yang terjulur sampai ke lantai misalnya, ini kuntilanak ini, ya. Kalau dia junub ya, mandi junub lah kita, ya. Sawa'un khaffa au katsuf, baik itu dia khafif. Apa khafif di sini? Rambutnya. Ada orang rambutnya dia khafif seperti mas-mas ini, ya. Ya, Gus Miftah. Khafif. Sebenarnya rambutnya juga khafif, rata-rata rambut kita tuh khafif, ya. Itu enggak lebat-lebat amat, atau katsuf, katsif. Katsif itu berarti ya lebat gitu. Ya, lebat di sini tebal lebat. Itu juga kena harus. Wasawaun sya'rul ra'si wal badan. Baik itu rambut kepala ataupun di badan, bulu ketiak misalnya. Dia telah memelihara dari zaman ke zaman, ya. Sampai dia enggak bisa kayak gini. Salat tuh harus kayak gini, ya. Saking tebatnya. Nah, itu menyalahi Islam sebenarnya kayak gitu, karena menyalahi sunan fitrah. Minimal 40 hari itu dia cabut, natf il ibad, natf dicabut. Natf itu cabut, bukan ngerok. Ngerok nanti dipakai kumis buat teman-temannya gimana? Satu kontrakan. Kok asem ya gitu kan? Iya. Asem rasanya, cemen gitu. Rasanya kok gini ya? Ya, ada apa ini? Gitu kan? Iya, asem dan ada sisa daki-dakinya itu masih ada tuh. Ya, ini enggak boleh. Ya, bukan enggak boleh, sebenarnya tidak sesuai sunnah aja gitu. Ya boleh-boleh aja kalau misalnya dia sah-sah aja dia gini, cuman enggak berdosa insyaallah. Hanya saja dia kan takutnya menyakiti perasaan temannya gitu kan. Iya. Kita pas lagi tidur bareng teman menghindari ketiaknya, ternyata kita kena juga akhirnya kan. Iya. Jadi dicabut. Ya, baik pakai tangan atau pakai apa namanya? Ada tuh apa namanya? Ada alat-alat yang alat kecil besi gitu. Hah? Vincent. Club Actis dong berarti. Vincent. Hah? Vincent. Vincent. Vincent. Vincent. Ya. Ya, saudaranya lah sama dia lah. Vincent. Hah? Apa? Enggak. Antum mau nyoba? Enggak. Gimana ya? Kalau antum dapat taufik insyaallah enggak? Tergantung dengan mindset antum. Kalau sakit nikmati. Iya. Sakit enggak? Dia tergantung dengan kualitas bulunya, bulu ketiaknya. Kalau semakin hitam padat semakin sakit memang. Makanya kalau bisa antum pas lagi lembut-lembutnya itu bulu cabut. Jangan nunggu hitam kriwel dulu baru dicabut, itu teriak mulu itu. Orang suudzon nanti ada apa nih gitu kan. Ya itu tadi ya, pinset ya. Pinset benar, bukan Vincent. Destanya kemana? Ya, cabut. Enggak, emang itu dan hadis Nabi natful ibut namanya. Natf itu cabut. Cabut ya. Natf. Nah, kalau misalnya kemaluan, istihdad namanya, pakai hadid, pakai besi, maksudnya bisa dikrok, gitu. Begitu kalau misalnya ini pakai qas, gunting. Aslinya begitu. Ya. Jangan dibalik. Ya. Ini dicabut, kemabul kemaluan dicabut. Wah, itu baru itu. Itu ijma, sepakat di antara kita itu sakit itu. Tapi kalau ini cabut. Ya. Tapi kalau ini banyak, misalnya banyak ini, harus kena semua. Harus kena semua. Memang ini bukan tempat najis. Daki banyak ngumpul, itu enggak najis memang. Dibersihkan bagus, tapi enggak wajib. Yang wajib adalah membersihkan najisnya dulu, ya. Taib wasawaun usuluhu aw mastar salaminhu. Yaitu rambutnya harus kena semua, baik akarnya atau apa yang menjuntai, apa namanya? Terurai. Rambut sebagian orang kan terurai karena panjang, ya. Itu juga harus kena semuanya, semuanya harus kena. Makanya perempuan kalau habis keramas itu kan antum lihat, ya, pakai apa namanya, anduk, atau pakai apa, pakai alat yang zzz, gitu kan ya. Laki-laki kan nggak pakai gitu, rambutnya pendek. Iya, antum jenggot antum tuh. Ya. Iya, ya, rambut kita kan nggak panjang-panjang amat, jadi nggak perlu kayak gitu. Tapi kalau perempuan kan memang lumayan rambut panjang. Ya, ser gitu kan ya kadang-kadang, ser ya. Aku itu menjemurin dah ya. Iya, itu kayak kelelawar di kamar mandi itu. Qala Rafi'i rahimahullah liqaulihi, karena ada firman sabda Nabi SAW, tahta kulli sya'ratin janabatun fabullu asy'ura wa anqu al-bashra. Ya. Di sini Rafi'i rahimahullah beliau berpendapat, dan ini sahih sebenarnya pendapatnya, cuman di sini muskilahnya di hadisnya. Tahta kulli sya'ratin janabah. Di bawah setiap rambut itu junub. Ya, ada junubnya. Maka bahasa fabullu, bullu fil amr, bahasa hilah rambut-rambut, wa anqu al-basharah, dan juga bersihkanlah kulit. Tapi dikatakan di sini wa hadzal hadithu dhaifun bi ittifaqil huffaz minhum asy-Syafi'i wal Bukhari rahimahumullah. Jadi hadis ini dhaif. Naam yuhtajju dzalika bi qawlihi. Nah, kemudian kata penulis yaitu Taqiyyun al-Asisni rahimahullah, ya, bisa juga dihujahkan dengan sabda Nabi, ya. Ada juga dihujahkan dengan sabda Nabi, dan ini juga hadisnya juga sebenarnya sebagian ulama mempermasalahkannya. Tapi bagi Taqiyyun al-Hisni, penulis Kifayat al-Akhyar, hadis ini tidak didhaifkan. Maka bisa dengan hadis ini, kata beliau, dengan sabda Nabi SAW, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilhu yuf'alu bihi kadha wa kadha minan nar. Siapa yang meninggalkan suatu tempat di rambut dari junub tidak dia basuh, maka akan diperlakukan begini begitu di neraka. Berarti ini termasuk dosa besar. Kalau hadis ini bisa menjadi hujjah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, famin thamma adaitu sya'ra ra'si wa kana yajuzu sya'rahu. Karena itulah aku selalu membasuhi rambut kepalaku. Ya. Dahulu dia memotong rambutnya. Jadi sebenarnya di sini maksudnya ada itu, yaitu memusuhi, melawan, memerangi, menentang sya'ar, yaitu rambut kepalanya. Wa kana yajuzu sya'ruhu, beliau selalu memendekkan apa, menghilangkan rambutnya. Paham enggak maksud di sini? Kan di sini dalam riwayat ini, itu saking khawatirnya apa? Saking khawatirnya Ali kalau junub, dan Ali bin Abi Thalib itu rajulun madza dalam hadis. Pria yang sangat sering keluar madzinya. Disebutkan dalam hadis. Mau naik ke Nabi SAW malu. Maka mintalah Miqdad untuk menanyakannya. Kenapa? Di maka natib natihi. Karena Ali bin Abi Thalib istrinya siapa? Fatimah. Fatimah putrinya Nabi SAW. Gak enak kan? Antum coba punya mantu kayak gitu. Antum punya putri. Atau antum yang nikah. Nikah sama perempuan. Ya, kemudian sama bapak mertua antum nanya, "Pak, saya ini dikit-dikit keluar mazhab, Pak. Kan enggak enak ngomong kayak gitu. Bapak mertua antum aku bilang, ini mantu saya kok vulgar banget ngomongnya, kan gitu. Maka Ali bin Abi Thalib pun enggak mau ngomong ke Rasul langsung, kan. Dan Ali bin Abi Thalib itu termasuk pria yang sangat sering keluar mazhab. Artinya nafsunya besar, gelorannya besar untuk masalah ini. Ya. Maka beliau pun di sini diriwayatkan, aku pun memusuhi rambutku sendiri sehingga selalu pendek rambutnya. Takutnya apa? Karena sering junub. Kalau mandi junub takutnya apa? Ada yang belum kena dengan air sehingga dapat neraka nanti. Ya. Maka kata Tafiyyud al-Hisni wa lam yudha'ifhu, ya di sini tidak, Abu Dawud tidak mendhaifkan hadis ini. Fa yakunu sahihan aw hasanan ala qa'idati, hadis ini bin sahih atau hasan sesuai dengan kaidah dan ketetapan dari Abu Dawud. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata innahu hasan. Al-Qurtubi, Al-Qurtubi muhaddits bukan mufassir, berkata innahu sahih, hadis ini sahih. Ala kulli hal, hadis ini sebenarnya didhaifkan oleh sebagian ulama kalau secara marfu kepada Nabi SAW dhaif. Tapi kalau disebutkan kepada sahabat Nabi, hadis ini sahih. Ya, wallahu alam. Tapi memang sahih bahwasanya isalul ma' ila usul syari wal basyara itu wajib. Itu semua bagian tubuh antum harus kena. Bagaimana dengan kumur-kumur, air masuk ke hidung, apakah itu harus juga dalam mandi junub? Itu akan dibahas insyaallah pada waktu berikutnya insyaallah. Itu nanti kembali kepada apa? Kembali kepada permasalahan apakah dalam wudu itu wajib untuk kumur-kumur atau tidak. Itu kembali ke madhab itu. Ya, bagi yang mewajibkan harus kumur-kumur, istinsyak istinthar, maka mandi junub pun dia wajib untuk memasukkannya ke dalam hidung. Begitu. Ada soal di sini, kawan? Cukup insyaallah ya. Ya, udah berapa menit? 47. Baik, cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fi ulumikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.